Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatan wasalaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita telah menamatkan pembahasan yang ketujuh tentang bab wudu, yaitu hal-hal atau perkara-perkara yang diwajibkan padanya untuk berwudu. Yang pertama adalah salat, kemudian tawaf, kemudian masul mushaf, memegang mushaf, barakallahu fikum, memegang mushaf dengan khilaf yang sudah disebutkan, yaitu bahwa Al-Imam Al-Albani dan juga Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya tidak diwajibkannya untuk berwudu ketika memegang mushaf. Yang mana hadits la yamassul Qur'anu illa tahirun adalah hadits yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani. Adapun jumhurul ulama dan juga Syekh Ibnu Baz, al-a'immah al-arba'ah, Al-Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i, mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk berwudu bagi orang yang hendak memegang mushaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang kedelapan, barakallahu fikum, ma yustahabbu lahul wudu, ma yustahabbu lahul wudu, hal-hal yang disunnahkan untuk berwudu, perkara-perkara yang disunnahkan padanya untuk berwudu. Sebelumnya kita pelajari hal-hal yang diwajibkan, sekarang yang disunnahkan sebelum melakukan perbuatan tersebut untuk berwudu. Yustahabbu al-wudu wa yundabu fil ahwal at-taliyah. Disunahkan untuk berwudu, wa yundab sama maknanya, disenangi dan disunahkan untuk berwudu pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama adalah inda zikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Inda zikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika membaca Al-Quran. Beda ya membaca dengan memegang. Nah, beda membaca dengan memegang. Barakallahu fikum. Ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk diantara zikrullah, termasuk diantara zikir atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal min a'zami az-zikri lillah, bahkan termasuk diantara zikir yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, inni karihtu an adhkurallahu ala ghairi tuhurin. Saya tidak suka, kata Nabi, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci. Di sana ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di dalam sebuah riwayat, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahwalihi aw kama qalat radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan. Nah, baik dalam keadaan suci ataupun tidak. Bagaimana menggabungkan antara dua hadis yang baru saja kita sebutkan? Hadis yang pertama yaitu beliau tidak senang untuk berzikir dalam keadaan tidak suci. Kemudian hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Seakan-akan barakallahu fikum bertentangan. Sebagian ulama menjawab bahwa hadis yang pertama barakallahu fikum yaitu beliau tidak senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. Malau kana indahu al-janabah, yaitu apabila beliau sedang berhadats besar. Sedang berhadats besar. Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Adapun hadits yang kedua yaitu hadits Aisyah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap keadaan baik ketika suci ataupun tidak. 6. Maka hadis ini yuhmal dibawa pemahamannya yaitu ketika beliau berhadats kecil. Sedang berhadats kecil. Barakallahu fikum. 6. Ini jamak yang disebutkan oleh sebagian ulama. Al-muhim fal afdal, maka yang paling utama dalam hal ini adalah dan termasuk yang dianjurkan dan disunahkan adalah yaitu bersuci sebelum berzikir. Dan diantara zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian keadaan yang kedua, inda kulli salah, ketika hendak melakukan salat. Nah, salat apa saja, baik itu fardu ataupun salat nafilah. Nah, yaitu dalam keadaan dia sudah punya wudu. Dalam keadaan dia sudah punya wudu. Nah, misalnya ketika dia sholat maghrib, dia berwudu sebelum sholat maghrib dan melaksanakan sholat sampai menjelang waktu isya, dia masih memiliki wudu. Dan ketika hendak melaksanakan sholat isya, barakallahu fikum, dia berwudu. Ini keadaan yang seperti ini disunnahkan untuk memperbarui wudu pada setiap sholat. Kalau seandainya dia mencukupkan dengan wudu yang tadi, 6, barakallahu fikum, maka tidak mengapa dan itu boleh. Barakallahu fikum. Pernah diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah melaksanakan salat subuh yang mana beliau tidak berwudu sebelumnya. Ketika ditanya, kenapa beliau tidak berwudu sebelum melaksanakan subuh, beliau menjawab bahwa beliau mempelajari sebuah hadis dari isya sampai subuh dan beliau tidak tidur. 6. Memikirkan hadis tersebut dan mengeluarkan pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis tersebut. 6. Barakallahu fikum. Namun kalau seandainya dia berwudu pada setiap sholat, maka ini merupakan sebuah perkara yang sunnah dan dianjurkan. Kenapa demikian? Limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan demikian. Beliau sering dalam setiap sholat melakukan demikian. Kama fi haditsi Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap hendak melakukan salat. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau seandainya wudunya memang sudah batal dan dia tidak memiliki wudu, maka tentunya diwajibkan. bagi dia berwudu, bukan mustahab lagi. Pembahasan ini adalah bagi orang yang sudah memiliki wudu, maka disunnahkan bagi dia untuk memperbarui wudu setiap dia hendak melakukan salat. Kemudian yang ketiga, yustahabbul wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima' aw arada an-naum awil akla awish syurba. Disunnahkan untuk berwudu bagi orang yang junub apabila dia mengulang, apabila dia hendak mengulang hubungan suami istri. Aw arada an-naum, dan disunnahkan untuk dia berwudu apabila dia ingin tidur setelahnya. Awil akla awi syurba, atau hendak makan dan minum setelahnya, maka dianjurkan untuk berwudu. Nah, kenapa demikian? Karena dengan wudu bisa meringankan al-hadats. Bisa meringankan al-hadats. Barakallahu fikum. Dalam hal ini bisa meringankan al-hadats. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, kemudian setelah itu dia hendak untuk mengulanginya kembali, maka hendaklah dia berwudu sebelumnya. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah qabla an yanama. Dan juga berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur dalam keadaan beliau junub, maka beliau berwudu seperti wudu ketika salat sebelum beliau tidur. Nah, jadi berwudu dulu sebelum tidur. Wa fi riwayatin fa arada an ya'kula an yanama. Beliau apabila hendak makan dan tidur, maka beliau berwudu sebelumnya dalam keadaan beliau junub. Naam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim rahimahullah. Perkara ini jelas. Naam, tinggal bagi kita untuk mengamalkan sunnah yang mulia ini. Kemudian yang keempat, di antara perkara dianjurkan untuk berwudu sebelumnya dan disunnahkan, al-wudu qabla al-ghusli. Berwudu sebelum mandi janabah. Berwudu sebelum mandi janabah. Naam. Barakallahu fikum. Mandi janabah itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada ghuslun al-kamal, ada ghuslun al-mujzi. Ghuslun al-kamal adalah mandi kaifiyah, mandi janabah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Aisyah dan juga hadits Maimunah radhiyallahu anhuma, nam barakallahu fikum, antum bisa lihat di dalam Umdatul Ahkam barakallahu fikum, yang mana di dalam kaifiyah tersebut diceritakan bahwa beliau berwudu sebelum mandi janabah. Ini ghuslun al-kamal, ghuslun al-kamal bagi orang yang mandi janabah. Bagi orang yang hendak mandi janabah, yang sifatnya sempurna, nilainya sempurna. Barakallahu fikum. Adapun jenis yang kedua adalah ghuslun al-mujzi, mandi yang cukup, nilainya cukup, sebatas mengangkat hadats akbar. Barakallahu fikum. Yaitu dia membasahi seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan dia berhati-hati pada bagian-bagian, lipatan-lipatan yang sulit dijangkau oleh air, sehingga dia berupaya untuk menggosoknya dengan tangan yang dibasahi barakallahu fikum dengan air. Nah, ini ghuslun al-mujizi, sifatnya nilainya cukup. Hadats akbarnya terangkat. Nah, barakallahu fikum. Maka pembahasan yang keempat ini adalah al-ghuslu al-kamal. Mandi yang nilainya itu sempurna, yaitu mandi yang tata cara kaifiyah mandi janabah yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anha. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah." Al-hadits. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi janabah, beliau memulai pertama beliau membasuh kedua tangannya. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya dan menyiramkan ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian beliau membasuh kemaluan beliau. Kemudian setelah itu tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Beliau setelah itu berwudu nam seperti wudu ketika hendak salat. Kemudian barulah setelah itu beliau mandi. Nah, menyirami dari kepala sampai kaki. Nah, barakallahu fikum. Ini mandi yang sifatnya kamal. Mandi yang sifatnya kamal. Barakallahu fikum. Hadith 6. Barakallahu fikum. Fima akhrajahu al-imam muslim rahimahullah. Yang kelima, keadaan yang kelima yang disunahkan nam untuk berwudu sebelumnya adalah indan naumi. Ketika hendak tidur. Li hadithil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadith Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita majja'aka fatawaddaa wudu'aka lis-shalah, tsumma tajia 'ala shikkika 'ala shikkika al-aymani." Al-hadits. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu, tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudu ketika sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi kanan dari tubuhmu. Nah, anjuran dari Nabi SAW untuk berwudu sebelum tidur. Sehingga oleh karena itu disunahkan. Disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Inilah lima keadaan yang disunahkan padanya untuk berwudu. Barakallahu fikum. Berikutnya kita beranjak pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-6. Fil mashi 'alal khuffaini wal imamah wal jubairah wa fihi masail. Pembahasan berikutnya yaitu bab yang ke-6, yaitu hukum mengusap di atas khuf dan imamah. Hukum mengusap di atas khuf dan imamah. Barakallahu fikum. Dan al-jubairah, nanti akan kita jelaskan makna al-jubairah pada pembahasannya. Wa fihi masail. Dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama al-khuf, mengusap di atas al-khuf. Apa itu al-khuf? 6. Huwa mayalbisu, huwa mayulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi Khuf itu adalah yang dipakaikan ke kaki, yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya, yang dipakaikan ke kaki yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Nah, al-khuf yang diperbolehkan untuk diusap adalah khuf yang menutupi sampai mata kaki. Al-khuf yang diperbolehkan untuk diusap adalah barakallahu fikum yang menutupi sampai mata kaki. Jamaahnya adalah khifaf. Jamaahnya adalah khifaf. Jamak khuf ini kalimat tunggal, mufrad. Jamaknya adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini, bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan dimasukkan pula dalam hal ini yaitu al khuffaini, yaitu setiap yang dipakaikan kepada dua kaki, baik yang terbuat dari suf, nam, benang wol, atau yang semisalnya. Nah, al-muhim, sepatu, nam, jenis sepatu apa saja, terbuat dari jenis apa saja, baik dari kain, baik dari kulit, nam, ataupun dari jenis yang lainnya, selama itu adalah bahan yang mubah. Selama itu adalah bahan yang mubah, bukan dari benda najis. Nam, seperti nam binatang, kulit binatang yang haram untuk dikonsumsi dagingnya. Nam, seperti kulit ular, walaupun sudah disamak, maka tetap tidak boleh. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pembahasan ad-dibagh. Nam, hukum menyamak kulit bangkai. Barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama, al-mas'alatul ula, hukmu al-mashi 'alal khuffaini wa dalilihi. Hukum mengusap di atas dua sepatu dan dalilnya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun biittifaqi ahli sunnati wal jamaah wa huwa rukhsatun minallahi 'azza wa jalla takhfifan minhu 'ala 'ibadihi wadaf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Mengusap di atas khuf hukumnya boleh menurut kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, dan ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukhsah, barakallahu fikum, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan juga dalam rangka supaya tidak memberatkan dan membebani terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnatu wal ijma', tentang bolehnya hukum mengusap di atas khuf telah disebutkan di dalam sunnah, dalilnya telah disebutkan di dalam sunnah Nabi, dan juga ijma', ijma'ul ulama', ijma' kaum muslimin tentang hukum permasalahan ini. Amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah, faqad tawatarat al-ahadithu as-sahihatu ala thubutihi ane Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Telah datang hadis-hadis yang sahih dengan riwayat mutawatir. 6. Telah datang hadis-hadis yang sahih dengan riwayat mutawatir, yaitu riwayat hadis dikeluarkan oleh sekelompok para sahabat yang jumlahnya banyak. 6. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan beliau ataupun perintah beliau tentang mengusap di atas khuf dan keringanan yang beliau berikan terhadap umat beliau dalam permasalahan ini. Nah, hadis-hadis tersebut datangnya dengan jalur mutawatir, bukan hanya satu atau dua tiga sahabat saja yang meriwayatkan, namun yang meriwayatkannya banyak sekali. sehingga riwayat ini dikenal dengan riwayat mutawatir. Dan riwayat mutawatir ini barakallahu fikum, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan riwayat itu sangat sedikit sekali, atau bahkan sangat tidak mungkin untuk terjadi kesalahan dalam periwayatan yang sifatnya mutawatir ini barakallahu fikum, sehingga perkaranya jelas dan tidak perlu diragukan kembali. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-murad bi qawli laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, tidak ada di dalam hatiku tentang pembahasan mengusap di atas khuf sesuatu pun. Tidak ada ganjalan sedikit pun nam di dalam hatiku dalam pembahasan mengusap di atas khuf. Padanya pada pembahasan ini telah datang 40 riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini dikenal dengan hadis mutawatir. Maksud beliau, ucapan beliau ini adalah yaitu tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, tidak ada sedikit pun keraguan tentang hukum bolehnya mengusap di atas khuf. Tidak ada. Barakallahu fikum. Ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dikenal dengan Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis. Beliau dikenal dengan Imam Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis. Nah, dan beliau termasuk di antara ulama yang berada di tengah. Nam, pada posisi tengah. Maksudnya bagaimana? Ulama Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis itu dibagi menjadi tiga. Ada yang mutasahil. Nam, ada yang mutasahil, bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Bermudah-mudahan di dalam memberikan tauzik, memberikan derajat thiqah kepada seorang rawi. Di antaranya adalah Ibnu Hibban. Naam, rahimahullah. Ada yang riwayatnya, ada yang derajatnya barakallahu fikum mutasyaddid. Sangat keras. Sangat keras di dalam mengkritik hadis atau mengkritik seorang rawi. Sehingga apabila seorang mutasyaddid ini, apabila dia mentauzik, memberikan derajat thiqah kepada seorang rawi atau mensahihkan sebuah hadis, nam, maka hadis ini barakallahu fikum derajatnya sungguh sahih, dan kemungkinan derajat ini hadis ini dhaif sangat kecil sekali. Nam, karena beliau atau ulama ini adalah seorang yang mutasyaddid barakallahu fikum. Ada yang derajatnya mu'tadil. Nah, mu'tadil berada di tengah, tidak mutasyaddid dan tidak mutasahil. Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah barakallahu fikum, dan di antaranya juga adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan jarah beliau ataupun ta'dil beliau Al-Imam Ahmad mu'tabar dan diterima oleh para ulama. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri salah seorang tabi'i. Salah seorang tabi'i. Nah, orang-orang yang pernah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Telah memberitakan kepadaku 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap di atas khuf. Nah, ada 70 orang sahabat Nabi yang memberitakan kepada Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf. Wa min ahadihil ahadith. Dan di antara hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah qala. Hadits Jarir bin Abdullah qala. Kenapa kok sangat istimewa sekali riwayat Jarir bin Abdullah ini tentang pembahasan al-khuf, mengusap di atas khuf? 6. Nanti akan disebutkan oleh Al-Amash an Ibrahim. Kata Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, kemudian beliau berwudu dan mengusap di atas dua sepatunya. Mengusap di atas dua sepatunya. Qala al-A'mash an Ibrahim, berkata al-A'mash dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai. Kana yu'jibuhum hadzal hadits. Kana yu'jibuhum. 6. Ibrahim an-Nakhai barakallahu fikum sangat senang dan bangga dengan hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Li'anna islama Jarir kana ba'da nuzulil ma'idah, yakni ayatil wudu. Karena Jarir bin Abdullah ini masuk Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah, yaitu tentang ayat wudu, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Barakallahu fikum. Kenapa ada hubungan antara riwayat pembahasan al-khuf dengan Islamnya, masuk Islamnya Jarir bin Abdullah? Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa pembahasan atau hukum mengusap di atas khuf itu mansukh, telah dimansuhkan oleh ayat yang ke-6 dalam surat Al-Ma'idah. Nah, dan ternyata ikhwani fiddin, di antara sahabat yang meriwayatkan pembahasan atau diperbolehkannya mengusap di atas khuf adalah Jarir bin Abdullah. Dan beliau ini masuk Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah tadi. Sehingga dakwah atau anggapan mereka yang mengatakan bahwasannya hukum mengusap di atas khuf itu sudah mansuh, terhapus. 6. Dengan turunnya surat Al-Ma'idah, itu adalah pernyataan yang sangat keliru. Karena terbukti, 6. Beliau masih mengusap di atas khuf. 6. Barakallahu fikum, setelah turunnya surat Al-Ma'idah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu barakallahu fikum. Waqad ajma'al ulama'u min ahli sunnati wal jama'ah ala mashru'iyatihi fis safar wal hadar lihajatin aw ghairiha. Dan sungguh para ulama telah sepakat dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf, baik ketika safar atau dalam keadaan mukim atau dalam keadaan tidak safar, karena kebutuhan, karena adanya sebuah kebutuhan, atau karena hal yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ikhwani fiddin, 6. Ada dua dalil tentang diperbolehkannya mengusap di atas khuf. Yang pertama adalah hadits Nabi SAW, bahkan derajat tersebut, riwayat Nabi tentang mengusap di atas khuf, derajatnya mutawatir, telah diriwayatkan oleh 70 orang sahabat Nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. 6. Dalam hal ini, barakallahu fikum, dan disebutkan oleh Nabi fi maqala barakallahu fikum, 6. Walan tajtami'a hadhil ummah 'ala dhalalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Apabila umat ini sepakat di atas sebuah perkara, maka itu adalah kesepakatan yang benar, al-haq, karena tidak mungkin umat ini sepakat di atas sebuah kesalahan atau kesesatan. Namun sangat disayangkan, kelompok yang paling masyhur yang menentang hukum mengusap di atas khuf ini adalah Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahkan hal ini menjadi sebuah syiar bagi mereka. Menjadi syiar bagi mereka. Nah, menjadi sebuah ciri khas dan identitas mereka. Nah, mereka tidak mengusap di atas khuf, namun mengusap langsung di atas kaki, mengusap kaki. Mereka tidak, bahkan tidak membasuh kaki ketika berwudu, tapi mengusapnya. Mereka berdalilkan dengan surat Al-Maidah, yaitu dengan membaca kasrah pada kalimat wa arjulikum wamsahu biruusikum, yang benar apa? Wa arjulakum. Nah, ada memang riwayat yang membaca dengan wa arjulikum, namun riwayat tersebut tidak bisa dipahami sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang Rafidhah, yaitu mereka mengusap di atas kaki. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang menceritakan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, baik dari hadis Utsman Ali bin Abi Thalib di antaranya, dan juga Abdullah bin Zaid dan para sahabat yang lainnya, beliau membasuh, mencuci, bukan mengusap kaki beliau ketika berwudu. Barakallahu fikum. Naam. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah telah menyelisihi Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, yaitu dalam hukum mengusap di atas khuf. Karena di antara sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan mengusap di atas khuf adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal jawarib. Dan begitu pula diperbolehkan untuk mengusap di atas al-jawarib, di atas kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'alal rijli min ghairil jildi kal khiraq wa nahwiha. Wa huwa ma yusamma al-ana bisyurrab. Ya, apa itu al-jawarib? Yaitu yang dipakaikan pada kaki yang bahannya bukan terbuat dari kulit, seperti kain atau yang semisalnya. Naam. Wa huwa ma yusamma al-an bisyurrab, yang mana benda ini sekarang disebut dengan asyurrab. Naam. Orang lebih suka, orang zaman sekarang menyebutnya dengan asyurrab. Dahulu pada zaman Nabi disebut dengan apa? Al-jawarib. Nah, sekarang disebut dengan asyurrab. Apa itu asyurrab? Kaos kaki. Nah. Li'annaha kalkhuf fi hajati rijli ilaihima. Karena asyurrab ini atau al-jawarib sama dengan khuf dari sisi kebutuhan kaki padanya. Nah, fungsinya sama dari sisi fungsi. Wal illa fihima wahid. Dan fungsi atau tujuan menggunakan baik benda al-khuf atau al-jawarib itu satu, sama. Barakallahu fikum. Wa qad intansyara libsuha aktsara minal khuffi. Bahkan pemakaian al-jawarib ini lebih banyak nam daripada al-khuf pada zaman sekarang ini. Fayajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratan. Maka oleh karena itu diperbolehkan untuk mengusap di atas al-jawarib atau syurrab apabila menutupi, menutupi bagian anggota wudu tadi, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Nah, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Kalau seandainya tidak menutupi mata kaki, nah, maka tidak diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Begitu pula dengan al-khuf. Barakallahu fikum. Ila huna, akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya, pembahasan yang kedua tentang syarat mengusap di atas khuf. Barakallahu fikum. Dan juga kaifiyah mengusap di atas khuf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.